الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Ustaz, suaranya hilang Ustaz. Bismillah, suaranya hilang. Ya, sudah keluar lagi Ustaz. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian membahas buku Fiqih Muyassar dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan seputar fiqih masalah haid dan nifas. Sebelumnya kami menyampaikan informasi bahwa kajian ini diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka di UK dan disiarkan secara live di Paduka Channel, demikian pula disiarkan secara live melalui channel ANB. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang batasan kapan seorang wanita dinyatakan sebagai wanita yang sedang mengalami haid. Dan sebagaimana biasanya kita akan melakukan share screen untuk memudahkan penjelasan. Baik. Kajian tentang masalah haid, kajian fikih haid secara umum kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah menentukan ya, tentang fikih, menentukan kapan wanita mengalami haid. Kemudian yang kedua adalah fikih konsekuensi hukum ketika wanita mengalami haid. Yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insyaallah untuk kali ini kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu konsekuensi hukum ketika wanita mengalami haid. Namun sebelum kita membahas bagian ini, terlebih dahulu kita akan bahas masalah nifas. Karena ini belum kita singgung pada pertemuan sebelumnya. An-nifas, sebagaimana namanya, berasal dari kata an-nafs, yang artinya jiwa. Dan darah ini disebut sebagai darah nifas, karena darah ini keluar mengiringi lahirnya seorang jiwa, yaitu bayi. Kemudian, ulama berbeda pendapat mengenai batasan darah nifas. Ada yang mengatakan bahwa darah nifas adalah darah yang keluar pasca persalinan. Sehingga, jika keluarnya sebelum terjadinya persalinan, maka tidak dihitung sebagai nifas. Kemudian yang kedua, darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab persalinan. Dan sebab persalinan itu bisa atau mencakup di dalamnya adalah menjelang persalinan. Sebab persalinan mencakup di dalamnya, termasuk di antaranya adalah menjelang persalinan. Ketika orang mengalami kontraksi, kemudian keluar darah, meskipun belum terjadi persalinan, maka itu sudah masuk kategori nifas. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena itu kata Imam Ibnu Utsaimin bahwa darah nifas, darah disebut nifas jika keluar setelah ada kontraksi menjelang persalinan. Bahasa kita sudah mulai bukaan. Sehingga kalau ada wanita yang rembes, ya, ketika hamil tua, kemudian rembes, tapi rembesnya dalam bentuk cairan bening, baik ketuban pecah maupun faktor yang lainnya atau cairan-cairan yang lainnya, apakah dia masih wajib mengerjakan sholat? Jawabannya masih wajib. Karena yang disebut sebagai nifas adalah bentuknya harus darah. Nifas itu darah. Nifas itu darah, bukan cairan bening. Yang kedua, nifas itu keluar menjelang persalinan. Yang ketiga, sudah ada kontraksi. Jika tiga ini terpenuhi, maka darah yang keluar itu terhitung sebagai nifas. Tapi kalau yang keluar berupa ketuban pecah atau rembesan yang lain, yang dia bentuknya bukan darah, maka itu bukan nifas. Sehingga berlaku konsekuensi kalau itu bukan nifas, berlaku konsekuensi wajib sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diperintahkan. Ya. Sebaliknya ketika itu nifas, berlaku konsekuensi tidak boleh melaksanakan sholat. Dan ini termasuk di antara permasalahan yang cukup sering kita jumpai di kalangan para ummahat, di kalangan ibu-ibu, ketika mereka mengalami proses persalinan. Baik. Terus kalau rembes, ya. Kalau rembes, misalnya sampai keluar ketuban. Apakah itu najis? Ya. Ulama khilaf tentang masalah ini, apakah cairan ini najis ataukah tidak. Namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak najis. Ada sebagian ulama yang memiliki kaidah, kullu ma kharaja minas sabilain najasun. Semua yang keluar dari dua jalan adalah najis. Namun kaidah ini tidak disepakati. Dan salah satu di antara cairan yang keluar dari kubul tapi tidak berstatus najis, wallahu alam, diantaranya adalah cairan bening yang itu berupa ketuban yang pecah atau rembes sebelum proses persalinan. Sehingga andaikan ada seorang wanita yang dalam kondisi hamil tua, lalu beliau tidak bisa melakukan banyak gerakan, sudah berada di atas kasur, ya, kemudian sudah rembes tapi belum keluar darah. Masuk waktu zuhur, atau waktu asar, atau waktu sholat yang lainnya, dia harus mengerjakan sholat semampunya. Semampunya, sebagaimana layaknya orang yang sakit. Jika mampu berdiri, harus berdiri. Jika tidak mampu berdiri, dia boleh sholat sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, maka dia boleh sholat sambil tidur miring, menghadap ke arah kiblat. Jika tidak bisa, dia bisa tidur terlentang dengan mengarahkan wajah ke arah kiblat. Intinya, dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat semampunya. Tayyib. Selanjutnya, kita akan membahas hukum yang berlaku bagi wanita yang mengalami haid atau nifas. Hukum yang berlaku bagi wanita haid atau nifas. Di kitab Fiqh Muyassar disebutkan ada beberapa hukum yang berlaku. Penulis mengatakan al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat. Yahrumu bisababil haidhi wan nifasi umurun. Ada beberapa hal yang diharamkan disebabkan haid dan nifas. Yang pertama adalah al-wat'u fil farji, melakukan hubungan badan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, tentang waktunya haid. فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Lalu Allah perintahkan, jauhilah para wanita fil الْمَحِيض, di tempat keluarnya darah haid. وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Dan janganlah kalian mendekati wanita yang sedang mengalami haid, hatta yatuhurna, sampai putus darah haidnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat. Ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada saat ada orang yang bertanya kepada beliau, apa yang boleh dilakukan bagi seorang lelaki ketika istrinya sedang haid? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apapun selain hubungan badan. Sehingga wanita yang mengalami haid haram melakukan hubungan badan. Dan ini mujma' alaih, sesuatu yang disepakati dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Yang kedua adalah at-talak. Yang kedua, di antara yang dilarang untuk dilakukan adalah talak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَطَلِّكُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُ الْعِدَّةِ. Silakan kalian ceraikan istri kalian jika mau menceraikan sang istri. Li'iddatihinna, ya, untuk waktu di mana dia mudah menghitung iddahnya. Wa'ahsul iddah, dan hitunglah iddahnya. Ya. Coba kita buka surat At-Talaq ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, di surat At-Talaq ayat 1, وَطَلِّكُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُ الْعِدَّةِ. Silahkan diceraikan لِعِدَّتِهِنَّ, pada waktu iddahnya. Diceraikan pada waktu atau pada waktu bisa menghadapi iddah. Maksud dari ayat ini seperti ini, ya. Jadi kalau kita buat seperti siklus, wanita kan mengalami seperti ini, ya. Suci, ini dia di posisi suci, lalu setelah itu haid. Nah, suci, nanti kemudian setelah itu suci lagi, haid lagi, dan begitu seterusnya. Yang dimaksud talliquhunna li'iddatihinna adalah ceraikan sebelum dia menjumpai masa haid. Karena ketika wanita itu diceraikan pada saat haid, iddah itu kan terhitung sejak haid, salah satu kuru. Iddah itu 3 kali haid. Sehingga kalau cerainya di sini, kalau cerainya di saat haid, ya, cerainya di saat haid, maka berarti nanti di depannya ini bukan haid. Di depannya itu masa suci. Nah, haidnya ini dihitung atau tidak? Itu yang membuat kondisi menjadi tidak terukur perhitungannya. Maka pada saat wanita sedang mengalami haid, berarti dia kemudian diceraikan oleh suaminya, berarti sang suami menceraikan istrinya di waktu di mana sang istri tidak bisa menghitung haid dengan baik. Karena itu Allah perintahkan, فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Ceraikanlah istrimu kalau mau menceraikan istri, لِعِدَّتِهِنَّ, di masa di mana dia bisa menghadapi iddahnya, yaitu haidnya. Maksudnya adalah ceraikan di masa sucinya. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang hal ini ketika dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahasanya Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan murhu falyuraji'ha. Perintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga perceraiannya dilarang oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW perintahkan wanita yang diceraikan karena haid atau di posisi sedang haid harus dirujuk oleh sang suami. Nah, apakah cerainya sah? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan cerainya sah, dan sebagian ulama mengatakan cerainya batal. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat, cerai saat haid hukumnya sah. Hanya saja sang suami melakukan kesalahan, sehingga ketika cerai dilakukan saat haid harus segera dirujuk. Berdasarkan perintah Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, murhu falyuraji'ha. Perintahkan Abdullah untuk merujuk istrinya. Nah, kemudian berikutnya yang dilarang untuk dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami haid atau nifas adalah sholat. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah." Apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah salat. Yang keempat yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli?" Bukankah para wanita ketika mengalami haid dia enggak boleh puasa dan enggak boleh salat? Qulna bala. Para sahabat mengatakan, "Betul ya Rasulullah." Dan dua hal ini, sholat maupun puasa, maklum sudah menjadi hal yang diketahui oleh masyarakat secara umum. Sehingga semua orang paham yang namanya wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Hanya saja ada khilaf di antara kaum muslimin. Ketika wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, apakah harus diqadha? Apakah harus diqadha? Meninggalkan sholat dan puasa ketika haid, apakah harus diqadha? Pendapat pertama mengatakan keduanya harus diqadha. Sehingga baik meninggalkan sholat maupun puasa ketika haid, wanita ini harus mengqadha puasa dan sholat. Dan ini pendapat Khawarij. Dalam fikihnya Khawarij, wanita haid tetap wajib mengqadha sholatnya. Kemudian yang kedua adalah pendapat kedua, yang diqadha hanya puasa. Dan ini pendapat kaum muslimin selain Khawarij. Dulu ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Famabalu nisa'in tahidu?" Kenapa wanita itu ketika haid taqdis siyam wala taqdis shalah? Dia diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Lalu Aisyah bertanya kepada wanita ini, "Haruriyatun anti?" Apakah kamu itu wanita Khawarij? Ya. Kemudian wanita ini mengatakan, "Tidak, tapi saya ingin tanya." Kemudian Aisyah mengatakan, "Kami mengalami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'i siyam wa la nu'maru bi qada'i shalah." Dan beliau perintahkan kami untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Udah selesai. Perintahnya seperti itu. Sehingga jangan ditanya lagi. Dan Khawarij, mereka mengqadha sholat, ya, atau mewajibkan para wanita yang mengalami haid untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Selanjutnya, yang kelima adalah tawaf. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma hadat," ketika Aisyah sedang mengalami haid saat berangkat haji, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baiti hatta tathuri." Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji. selain tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Sehingga wanita haid dilarang untuk tawaf. Yang keenam adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Menurut pendapat kathirun min ahlil ilmi, kebanyakan, menurut pendapat banyak ulama di kalangan sahabat, tabi'in, waman ba'dahum, dan generasi setelahnya. Lakin idah tajat ilal qiraati, ka'an tahtaja ila muraja'atin, ila muraja'ati mahfudhiha, hatta la yunsa. Namun jika wanita itu sangat butuh untuk membaca Al-Quran, seperti dia butuh untuk murojaah hafalannya agar tidak lupa, atau mengajarkan al-banat para wanita di madrasah, atau membaca yang menjadi wiridnya, maka hukumnya diperbolehkan. Dan jika tidak dibutuhkan, sebaiknya tidak dibaca. Kama qala bihi ba'du ahli ilmi, dan ini merupakan pendapat sebagian ulama sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Baik. Yang ketujuh adalah menyentuh mushaf Al-Qur'an. Perlu dibedakan antara membaca Al-Qur'an dengan menyentuh Al-Qur'an. Bagi wanita haid, membaca Al-Quran, ulama khilaf. Demikian pula menyentuh Al-Quran, ulama khilaf. Dan ini dua hal yang berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang ini disimpulkan oleh sebagian madhab, bahwa menyentuh Al-Quran dilarang bagi wanita haid. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang mutahharun, yang disucikan. Dan yang dimaksud mutahharun, di sini sebagian ulama mengatakan para malaikat, sehingga tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali para malaikat yang disucikan. Nah, jika Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfud tidak disentuh kecuali yang disucikan, maka demikian pula yang ada di dunia, selayaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Kemudian yang kedelapan, dukhulul masjid. Masuk masjid dan menetap di dalam masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la uhillul masjida li junubin wala ha'idin. Aku tidak halalkan masjid untuk orang yang junub, maupun orang yang sedang mengalami haid. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia masuk kategori hadis yang sahih ataukah dhaif. Ada khilaf di antara ulama. Kemudian di antara dalil yang lain bahasanya, wanita haid dilarang untuk masuk masjid. Nabi SAW kana yudni ra'sahu li Aisyah. Nabi SAW mendekatkan kepala beliau ke pangkuan Aisyah. Wahiya fi hujratiha, ketika Aisyah berada di hujrah. Faturajjiluhu wahiya haidun, kemudian Aisyah menyisiri rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Aisyah dalam kondisi haid. Wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf di masjid. وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ. Demikian pula haram bagi wanita untuk melewati masjid apabila dikhawatirkan akan mengotori masjid dengan haidnya. فَإِنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ لَمْ يَحْرُمُ. Tapi kalau dia merasa aman tidak akan mengotori masjid, maka dia boleh melintas. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita buat kesimpulan ya. Tentang larangan bagi wanita haid. Dan dikiaskan dengan haid adalah nifas. Larangan bagi wanita haid ada yang disepakati. Muttafaq alaih. Dan ada yang tidak disepakati. Ada yang diperselisihkan. Di antara larangan yang disepakati adalah sholat. Wanita haid nggak boleh sholat. Kemudian puasa, ini disepakati. Wanita haid tidak boleh puasa. Kemudian hubungan badan, wanita haid dilarang melakukan hubungan badan. Kemudian termasuk juga yang ditegaskan oleh para ulama bahasanya itu dilarang adalah tawaf. Sebagaimana keterangan dari Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada perbuatan yang dilarang bagi wanita haid, tapi dia diperselisihkan. Menyentuh mushaf. Kemudian membaca Al-Quran. Termasuk diantaranya adalah masuk masjid. Dan menetap di masjid. Menetap di masjid itu misalnya untuk kajian, ya. Atau iktikaf. Nah, baik, ini kurang lebih kalau kita buat kesimpulan terkait larangan bagi wanita haid. Nah, untuk yang diperselisihkan di buku Fiqih Muyassar, penulis menguatkan bahwa semua ini hukumnya dilarang. Baik menyentuh mushaf, membaca mushaf, maupun masuk masjid dan menetap di dalam masjid. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan di bagian hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang mengalami haid, larangan apa saja yang berlaku bagi mereka. Berikutnya, kita beralih ke al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima. Ma yujibuhul haidu. Apa turunan hukum ketika wanita mengalami haid? Apa yang mewajibkan atau hukum apa yang terjadi ketika ada haid? Turunan hukum haid. Yang pertama adalah yujibul ghuslah. Ketika wanita mengalami haid, maka wajib mandi. Sehingga ada amalan yang wajib yang muncul disebabkan haid, yaitu mandi. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, da'is salata qadral ayyamillati kunti tahyidina fiha summa gtasili wasalli. Tinggalkan sholat sesuai dengan bilangan hari di mana kamu mengalami haid. Tsumma ghtasili wa shalli. Setelah itu silahkan mandi dan kerjakanlah sholat. Ya. Dan ini jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang wanita yang beliau mengalami istihadhah. Kemudian yang kedua adalah balek. Konsekuensi terhadap hukum haid yang kedua adalah balek. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bihimar. Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah mengalami haid, artinya wanita yang balek, illa bihimarin, kecuali dengan menggunakan kerudung. Faqad awjaba 'alaiha sitra bi khusulil haid fadalla 'ala anna at-taklifa hasala bihi wa inna ma yahsulu dhalika bil bulugh. Maka di sini Allah mewajibkan bagi para wanita untuk menutup auratnya disebabkan karena haid. Ini menunjukkan bahasanya at-taklif, adanya perintah syariat itu berlaku bihi sejak wanita mengalami haid. Sehingga itu merupakan batas dari balek. Ini batas balek bagi wanita. Kemudian yang ketiga adalah al-i'tidad bihi فينقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض. Ya. Yang ketiga adalah masalah batasan masa iddah. Batasan masa iddah. Sehingga masa iddah selesai bagi wanita yang ditalak, ya, disebabkan haid. Wah, bagi wanita yang ditalak, kemudian masa iddahnya dihitung sesuai dengan bilangan haid. Liman kanat tahidu, bagi wanita yang masih subur, yang masih bisa haid. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi'anfusihinna thalathata quru. Para wanita melakukan tarabbus, yaitu menunggu, dalam arti menjalani masa iddah, thalathata quru, selama tiga kali quru. Dan tiga kali quru adalah tiga kali haid. Kemudian yang keempat adalah bara'atul rahim. Al-hukmu bi bara'atul rahim fil i'tidadi bil haid. Ya. Hukum yang berlaku, turunan hukum yang berlaku bagi wanita haid adalah rahim dinyatakan bersih. Rahim dinyatakan bersih ketika wanita mengalami haid. Sehingga kalau mengalami haid, maka dianggap tidak ada janin dalam rahimnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di sini penulis menyampaikan satu catatan. Tanbihun catatan. Apabila wanita haid atau nifas, mereka mengalami suci sebelum terbenam matahari, maka wanita ini wajib untuk sholat duhur dan asar min hadzal yaum pada hari itu dengan jamak takhir. Demikian pula wanita yang suci sebelum terbit fajar, sebelum masuk subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu. Karena waktu sholat yang kedua adalah waktu sholat yang pertama fi halil udhri, ketika wanita memiliki udhur, ketika seseorang memiliki udhur. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, bahkan termasuk jumhur salaf. Yang berbeda dalam hal ini adalah Hasan al-Basri. Sedangkan para ulama tabi'in yang lain, demikian pula para sahabat, menurut mereka, apabila wanita haid itu suci sebelum masuk waktu maghrib, maka dia harus melaksanakan sholat duhur dan asar dengan jamak takhir. Demikian pula ketika suci sebelum subuh, maka harus melakukan jamak isya dan maghrib dan isya secara takhir. Wallahu a'lam. Tayyib, selanjutnya penulis akan beralih ke masalah batas minimal darah nifas dan batas maksimal darah nifas. Beliau mengatakan la hadda li aqalli nifas li'annahu lam yarid fihi tahdid. Tidak ada batas minimal nifas karena tidak terdapat dalil yang membatasi batasan minimal nifas. Faraja'a fihi ilal wujud. Maka batasannya adalah ada enggak darahnya. Wa qad wajada qalilan wa katsiran. Kadang ada wanita yang dia nifasnya sedikit, ada yang banyak. Wa aktsaruhu, sementara batas maksimalnya adalah 40 yauman, 40 hari. Qala Tirmidzi, kata Tirmidzi, ajma'a ahlul ilmi, para ulama sepakat di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, ala anna nufasa'a tad'us salata 40 yauman. Bahwasanya wanita yang mengalami nifas, mereka meninggalkan salat selama 40 hari. Illa antara tuhra, kecuali kalau melihat darah putus sebelum 40 hari. Maka dia harus mandi kemudian sholat. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa'u ala ahdin Nabi SAW tajlisu arba'ina yauman. Para wanita yang mengalami nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak salat selama 40 hari. Baik. Kita coba berikan batasan tentang nifas tadi. Tadi sudah kita singgung tentang batasan darah nifas, yaitu darah yang keluar dengan sebab persalinan. Ya. Darah yang keluar dengan sebab persalinan. Baik sebelum maupun ketika persalinan, termasuk diantaranya adalah pasca persalinan. Kemudian ada batas minimal dan batas maksimal nifas. Batas minimal nifas yang benar tidak ada, sehingga mungkin saja orang bisa nifas hanya dalam hitungan jam. Karena tidak ada batasan tertentu. Kemudian batas maksimal ini disebutkan dalam hadis. Dan riwayat yang masyhur adalah selama 40 hari. Sudah? Karena itu jika wanita yang nifas lebih dari 40, maka kelebihan dari 40 itu kemungkinan bisa haid, kemudian kemungkinan yang kedua adalah istihadhah. Ya, sehingga jika lebih dari 40 hari, maka bisa haid, bisa juga istihadhah. Dia dihitung haid jika memang itu adalah kebiasaan dia waktu sebelum hamil. Kebiasaan haid dia sebelum hamil. Ya, sehingga misalnya ada seorang wanita yang dia dulu punya kebiasaan haidnya itu awal bulan selama 7 hari. Kemudian satu ketika dia hamil, akhirnya tidak haid. Sampai kemudian dia melahirkan. Lalu mengalami masa nifas selama 40 hari. Pas di hari yang ke-40 nyambung dengan nyambung dengan masa haidnya sebelum dia hamil, yaitu 7 hari di awal bulan. Maka begitu selesai 40 hari kok masih keluar darah, itu dihukumi sebagai darah haid karena sesuai dengan kebiasaannya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, jika darah putus kurang dari 40 hari, maka suci. Sehingga wajib mandi, kemudian sholat. Jika pasca putus, keluar darah lagi, di rentang 40 hari, ini dihukumi wanita nifas. Ya. Sehingga misalnya ada seorang wanita yang dia mengalami nifas selama 10 hari. Ya. Terus putus darahnya. Nggak keluar lagi. Maka dia harus mandi. Kemudian sholat. Kemudian selesai sholat mungkin, atau selesai dalam kondisi suci mungkin 2-3 hari. Lalu dia haid lagi, dia keluar darah lagi. Maka selama masih di rentang 40 hari, jika keluar darah seperti ini, dihukumi sebagai darah nifas. Sehingga tidak boleh melakukan sebagaimana beberapa larangan yang tadi sudah kita sebutkan, antara yang disepakati dengan yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan pada pertemuan berikutnya, atau pada permasalahan berikutnya, penulis akan menyinggung tentang masalah istihadhah. Namun, karena di sini ada cukup banyak rincian, sehingga agar pembahasan istihadhah ini bisa utuh, insya Allah akan kita singgung di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga menjadi mukaddimah yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mohon maaf ini suara saya agak bindeng karena belum sehat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, silakan untuk yang ingin bertanya langsung silakan raise hand, nanti kita akan beri kesempatan. Tidak banyak pertanyaannya kali ini Ustaz, saya share screen insyaallah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, dengan hukum darah yang keluar dari dubur karena sebab luka ambeien yang pecah, jika sedang kambuh, darah mengalir cukup banyak ketika sedang BAB dan kadang tanpa sadar. Darah dari luka tersebut membekas pada pakaian dalam dan baru sadar setelah ke kamar mandi. Untuk BAB. Dan pada saat keadaan sadar bahwa ada darah yang membekas di pakaian dalam. Saat itu sudah melakukan sholat, bagaimana hukumnya terkait darah tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Tayyib. Yang pertama kita perlu tahu terlebih dahulu tentang darah ambeien ya. Coba saya carikan dulu. Ada fatwa di Syabaka Islamiyah tentang hukum darah wasir. Dalam Hasyiyah I'anatut Thalibin dinyatakan di antara bentuk darah adalah darah wasir, yaitu darah yang keluar dari dalam dubur. Falau kharaja al-basur, thumma tawadda'a, thumma kharaja minhu damun, fala naqada. Wa kada lau kharaja minal basur, anna bil kharaja dubur. Kalau ada orang yang mengalami wasir, kemudian dia berwudu, lalu setelah itu keluar darah, maka wudunya tidak batal. Demikian pula kalau keluar, wasir itu keluar di daerah sekitar dubur. Ini mewakili madhab Syafi'iyah. Kemudian mewakili madhab Hambali. Wa in kana mimma la yumkinu asabahu kal jarhi alladhi la yumkinu shaddahu aw min babi basur aw nasur fala yumkinu asabuhu shalla ala hasabi halihi. Kalau darah itu keluar dan tidak mungkin untuk ditahan ya, seperti darah wasir ya, maka dia boleh salat meskipun darah dalam kondisi seperti itu, bisa jadi dia keluar. Nah, sehingga di sini wallahu taala alam, para ulama mengatakan bahwa darah wasir ketika keluar di tengah orang sedang beribadah, maka itu tidak diperhitungkan. Nah, karena itu jika dan ini tidak membatalkan wudu, bahkan darah itu keluar dalam posisi masih sholat, karena itu wallahu taala alam, sebagian berpendapat bahwasanya darah wasir ini tidak sampai kondisi najis. An-Nawawi mengatakan, wa amma sahibun nasur wal jarhu sa'il fahuma kal mustahadah fi wujubi ghuslid dam li kulli faridatin wa syaddi ala mahalliha. Ya. Untuk darah wasir dan luka yang mengalir seperti, maka statusnya sebagaimana wanita mustahadah. di mana darahnya harus dicuci setiap kali mau melakukan sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Sehingga wallahu alam di sini kita bisa simpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang masalah darah wasir. Namun pendapat yang lebih mendekati adalah darah itu tidak sampai derajat najis. Baik, saya lanjutkan sebelum lanjutkan. Baik, yang mau bertanya langsung silahkan Dens Muhammad, silahkan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustadz, saya mau bertanya apa mengenai darah haid. Apabila saya suci itu di waktu duha, jadi setelah subuh tapi sebelum zuhur gitu. Apakah saya harus mengqada sholat subuh atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, wa jazakumullahu khairan. Karena waktu subuh sudah habis, maka Anda tidak perlu mengqada sholat subuh. Yang tidak perlu mengulang sholat subuh. Karena yang berlaku kaidah tadi, sebagaimana pendapat jumhur adalah jika sholat itu sholat yang bisa dijamak, sehingga dia bisa ditaruh di posisi nomor dua disebabkan karena uzur seperti musafir atau orang sakit yang butuh istirahat panjang. Jika wanita mengalami suci sebelum berakhir waktu sholat yang kedua, maka dia harus menjamak takhir sholat pertama dengan sholat yang kedua. Seperti suci sebelum maghrib, maka dia harus sholat duhur dan asar. Tapi kalau untuk waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan sholat yang lain, seperti subuh. Subuh kan tidak ada pasangannya ya. Sehingga tidak ada jamak subuh dengan duhur, tidak ada jamak subuh dengan isya, tidak ada. Dia satu-satunya sholat yang tidak punya pasangan dalam jamak. Jika sudah terbit matahari, maka tidak perlu untuk sholat subuh. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Ustaz, apabila kita suci pada saat malam hari, kan kita tidak tahu sedang tidur. Kita baru tahu pada saat misalnya kita bangun itu pada saat azan subuh gitu. Dan ternyata kita sudah suci, terus apa yang kita harus kita lakukan dengan sholat maghrib dan isyanya, apakah tetap terhitung hutang? Baik, jika Anda yakin bahasanya sucinya adalah sebelum subuh, ya, karena Anda lihat kayaknya ini sucinya sudah lama, ya. Mungkin bisa dengan ciri misalnya keluar qasatul baydha, cairan putih, atau keringnya lama, dan Anda yakini itu sebelum subuh, maka jika ketahuannya baru setelah subuh, wallahu ta'ala alam, dalam rangka untuk posisi lebih aman, maka sebaiknya diqadha untuk sholat maghrib dan isya'nya. Tapi kalau Anda tidak yakin ini sucinya sebelum subuh, ya, ada kemungkinan sucinya setelah masuk subuh, dan ada kemungkinan sucinya sebelum subuh, maka yang menjadi acuan adalah mana yang lebih dekat. Sehingga Anda bisa sholat subuh saja. Wallahu a'lam. Jadi setelah sholat subuh baru mengqada maghrib dan isya'nya begitu ya Ustadz ya? Kalau mengqada berarti disesuaikan dengan urutannya. Maghrib, isya', lalu baru setelah itu sholat subuh. Oh begitu, baik Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebelum kita ke pertanyaan yang penanya langsung, saya bacakan lagi pertanyaan yang menitip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jika haid di saat umroh dan tidak bisa tawaf dan kemudian bersih sebelum keluar dari Mekah, apakah boleh langsung tawaf atau harus keluar dulu ke Mikot? Baik. Jika haid saat umroh, kemudian sudah suci. Apa Ustaz, suaranya di-mute kayaknya ini. Di-mute, Pak. Ya, jika haid saat umroh kemudian suci sebelum tawaf, maka apakah harus keluar dulu? Jawabannya tidak perlu keluar dulu. Dia bisa langsung tawaf. Yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau mengalami haid ketika berada di Saraf. Ya. Kemudian saat itu beliau harus mengambil mikot untuk umroh. Sedangkan wanita ini sudah ngambil mikot di mikot saat berangkat umroh. Sehingga misalnya, ya, misalnya ada seorang ibu yang mengalami haid sejak dari Madinah. Sejak di Madinah sudah haid. Kemudian datang ke Dhul Hulaifah, ke Bir Ali. Dan haidnya belum selesai. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah niat untuk umroh, niat untuk ihram. Kemudian berangkat bersama dengan rombongan. Masuk tanah haram, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan yang lain. Labbaikallahumma umrotan. Labbaikallahumma umrotan. Lalu berangkat. Kemudian nanti sampai di Mekah, menetap di hotel. Menunggu sampai haidnya selesai. Kemudian setelah haidnya selesai, dia langsung laksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Baik, bagaimana kalau misalnya haidnya panjang, ya, sementara waktu umroh itu terbatas? Ya, seperti yang kita tahu, biasanya kan waktunya hanya 4 hari, ya, atau ya mungkin maksimal cuma 5 hari rata-rata. Sehingga rombongan sudah mau pulang, sementara dia belum suci. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki fatwa dalam hal ini, wanita ini diperbolehkan untuk melakukan tawaf, sa'i dan menyelesaikan umrohnya dengan tahallul meskipun dalam kondisi dia masih haid. Dan itu pengecualian untuk orang yang dalam posisi terbatas waktunya sehingga sampai menjelang akhir dari perjalanan dia di tanah suci haidnya belum selesai, maka dilakukan yang seperti ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, memudahkan bagi kita semua. Baik, berikutnya Mbak Sati, silahkan di unmute. Assalamualaikum. Sebetulnya sudah terjawab. Sebetulnya semua sudah terjawab. Cuma tinggal meyakinkan saya bahwa kalau kita bersih sebelum maghrib, apakah itu pendapat ulama yang harus duhur dulu kemudian asar, atau sebagian besar ulama yang menyatakan begitu, atau peraturan memang dari Rasulullah bagaimana cara mengkodok wanita yang suci sebelum maghrib. Saya pikir itu asar dulu karena waktunya masuk asar. Jadi selama ini saya salah. Sebetulnya yang menurut pengertian saya hari ini harus tuhur dulu kemudian asar karena urutannya begitu. Based pada apa begitu? Saya ingin tahu. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan. Acuan kita dalam hal ini bahwa ketika seorang mau melakukan qadha terhadap sholat yang ada uzur ketika meninggalkannya harus sesuai dengan urutan adalah hadis ketika Nabi SAW menghadapi musuhnya pada saat peristiwa Perang Ahzab. Saat Perang Ahzab dilakukan, kaum muslimin berada di posisi kota Madinah. Musuhnya berada di seberang. Dan di situ ada parit. Yang parit itu tidak bisa dilompati kuda. Tidak bisa dinaiki manusia. Sehingga mereka hanya berjaga sambil saling memanah. Kemudian sampai akhirnya mereka tidak sempat melakukan sholat duhur. Tidak sempat melakukan sholat asar. Hingga matahari terbenam. Dan aturan di masa itu, kalau matahari terbenam, maka perang dihentikan. Ya, akhirnya, mereka baru bisa melaksanakan sholat duhur, asar, di waktu setelah masuk maghrib. Ya, kemudian Bilal melakukan adzan sekali, kemudian qomat sesuai dengan jumlah sholat. Dan Nabi SAW melakukan urutan sebagaimana urutan sholat. Beliau duhur dulu, kemudian qomat lagi, baru asar, kemudian qomat lagi, kemudian maghrib, qomat lagi, terus isya. Yang ini merupakan dalil bahwa jika wanita melakukan jamak takhir disebabkan karena waktu sucinya tadi sebelum asar, maka yang harus dikerjakan adalah zuhur dulu baru asar. Wallahu alam. Wa jazakumullahu khairan. Baik, kita akan masuk lagi ke pertanyaan penitip sebelum kita yang mengangkat tangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang keputihan. Apabila kita sholat yang saling berdekatan, terus menunggu sholat berikutnya datang keputihan, apakah kita membersihkannya saja atau wudu kembali atau wudu juga? Baik. Apakah keputihan membatalkan wudu? Coba kita yang pertama, apakah keputihan itu najis ya? Pendapat yang lebih mendekati, wallahu a'lam, bahasanya keputihan bukan termasuk di antara cairan yang najis. Sehingga wanita yang mengalami keputihan, yang lebih tepat dia tidak harus membersihkannya. Ibnu Qudamah pernah mengatakan, wa fi rutubati farjil mar'ah ihtimalan ahaduhuma annahu najis li'annahu fil farji la yakhluqu minhu alwalad ashbah almadhi wa thani taharatuhu li'anna Aisyata kanat tafrukul mani min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min jima'in. Tentang keputihan ya, atau cairan basah yang keluar dari leher rahim ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, najis karena ini keluar dari farji yang di situ tidak menjadi anak, artinya bukan mani, sehingga dia mirip sebagaimana mati. Dan pendapat yang kedua adalah suci, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerik cairan yang kering di sarungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min jima'in, dan itu hasil dari hubungan badan. Wallahu taala alam. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini, namun pendapat yang lebih mendekati adalah bahasanya cairan keputihan itu tidak najis. Kemudian apakah keputihan membatalkan wudu? Ya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahasanya keputihan termasuk di antara pembatal wudu. Ya. Dan ini pendapat yang lebih mendekati dalam rangka untuk kehati-hatian. Karena itu kami sarankan bagi wanita yang mengalami keputihan di saat sedang menunggu sholat, misalnya maghrib sampai isya, dan itu pendapat jumhur, maka sebaiknya dia berwudu. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi maksudnya sebelumnya sudah putus, sudah kering ya. Sudah kering, putus. Hanya flek. Baik, warnanya merah atau kekuningan? Nah. Nah, syukran. Baik, wallahu ta'ala alam, yang saya pahami dalam hal ini, sebagaimana yang pernah terjadi pada beberapa wanita yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Wanita ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa kursuf, ya, dengan membawa beberapa kapas, ya, yang di situ ada bekas bekas haid. Kemudian wanita ini tanya, apakah kalau seperti ini saya sudah boleh sholat? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la ta'jalina hatta ra'aina al-qussatal bayda. Jangan buru-buru sampai kalian melihat al-qussah al-bayda. Jangan buru-buru sampai kalian melihat qussatul bayda. Yang dimaksud qussah bayda adalah cairan putih yang keluar pasca haid. Meskipun tidak semua wanita mengalami seperti ini, dan ada sebagian ulama yang memahami qussah bayda adalah sudah putus, kering, tidak ada darah yang keluar. Nah, terkadang haid itu tidak nyambung terus-menerus, kadang putus sebentar, kemudian nanti keluar lagi. Kalau seperti itu, darah yang kedua dihukumi haid. Sehingga berarti sebenarnya belum suci, tapi sempat ada jeda. Sehingga dari kasus yang tadi Anda sampaikan, yang lebih dekat adalah masa sucinya itu di waktu isyaknya, bukan setelah asar tadi. Karena Anda suci pasca isyak, maka Anda harus mandi setelah suci, ya. Kemudian setelah itu menjalankan sholat maghrib dan isyak dengan jamak ta'khir. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila berniat untuk membaca Al-Quran setiap hari, apakah ini termasuk hal yang perlu sehingga diperbolehkan untuk membaca Al-Quran? Mungkin maksudnya dalam keadaan nifas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita baca di buku Fiqih Muyassar bahwa termasuk di antara pengecualian menurut pendapat yang mengatakan wanita haid dilarang membaca Al-Quran, termasuk yang dikecualikan adalah wanita yang membaca wiridnya. Membaca wiridnya artinya membaca Quran hariannya. Sehingga, dan makna wirid itu tidak sebagaimana wirid dalam pengertian kita, ya. Wirid di sini adalah rutinitas bacaan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Anda rutin membaca zikir pagi petang, atau rutin membaca Al-Quran sebelum tidur, surat Al-Mulk sebelum tidur, itu semuanya adalah wirid. Sehingga wirid itu maknanya bukan sebatas zikir pasca sholat, termasuk diantara wirid adalah amalan rutin harian yang dikerjakan oleh seseorang tanpa putus. Nah, diantara yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh wanita haid adalah wanita yang membaca wiridnya. Sehingga jika punya kebiasaan seperti itu, silahkan dilanjutkan. Tapi sebatas hanya untuk wiridnya saja. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Aku izin bertanya, apakah keputihan yang masih coklat itu dinyatakan belum selesai haid? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kunna la na'uddu as-sufrah wal qudrah ba'da tuhri syai'a." Dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwasanya sufrah dan qudrah. Sufrah itu cairan kekuningan. Qudrah itu cairan keruh kecoklatan. Baik warnanya pekat maupun agak pucat, ya. Yang jelas ada yang bentuknya kekuningan, ada yang bentuknya kecoklatan, keruh. Kami menganggap bahasanya jika keluar dua jenis cairan ini, sehingga dia bukan cairan yang berwarna merah darah, tapi selain itu. Kami menganggap jika keluar dua cairan ini, setelah masa suci, kami anggap itu bukan haid. Dan itu pernyataan Ummu Athiyah disampaikan sebagai saksi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami seperti ini bukan haid. Dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada pengingkaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu untuk cairan keruh, kecoklatan atau kekuningan yang keluar pasca suci haid tidak dihitung haid, tapi kalau keluar nyambung dengan haid dihitung haid. Sehingga misalnya keluar darah merah ya, awalnya agak pucat, kemudian makin kental, lalu semakin apa, makin gelap. Kemudian nanti memucat-memucat, terus long tailnya ini kan kadang panjang ya. Dia kekuningan panjang atau kecoklatan panjang. Nah, selama nyambung, ini terhitung haid. Batas maksimalnya 15 hari. Ya. Tapi kalau ini sudah putus, ya putus kering, terus keluar kekuningan, maka dia tidak dihitung sebagai haid. Wallahu a'lam. Nah. Barisan pertanyaan terakhir. Jadi sudah habis untuk malam ini. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan barangkali ada beberapa jawaban yang nanti mungkin butuh kita koreksi. Insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala. Karena masalah cairan yang keluar dari manusia, yang itu berkonsekuensi apakah najis ataukah tidak, satu. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak, dua. Ini cukup banyak. Sehingga butuh rincian detail ya tentang masalah cairan yang tidak hanya sebatas darah dan kotoran ya. Tidak ada sebatas darah dan kotoran. Tadi kita jumpai ada kasus wasir, kasus keputihan, kemudian rembes ketika proses persalinan dan seterusnya. Insyaallah di beberapa titik yang tadi barangkali ada yang perlu kita koreksi akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.